Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Kembali kepada pelajaran ad-dars. Pelajaran dars al-aqidah al-wasithiyah. Karya al-imam Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Di dalam bidang aqidah. Aqidah ammah, aqidah secara umum, yang mencakup keenam rukun iman dan pembahasan-pembahasan lain seputarnya. Dan sebelum kita melanjutkan syarah penjelasan terhadap perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau sebutkan dalam kitab ini, kita tambahkan faedah terkait dengan syuruhat al-ulama, syarah-syarah para ulama terhadap kitab Aqidah Wasithiyah ini. Kitab Aqidah Wasithiyah ini mendapatkan perhatian besar dari para ulama, terkhusus ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama as-salaf, as-salafiyin. Sehingga banyak sekali syarah yang ditulis dan disampaikan oleh para ulama. Di antara syarah Aqidah Wasithiyah yang cukup ringkas namun padat, faedahnya banyak, ya, dan mengena serta dipuji oleh para ulama, adalah syarah Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Muhammad Khalil Harras itu dulu beliau adalah seorang Asy'ari, seorang yang berakidah Asy'ariyah, bukan akidah Salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Namun beliau membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk membantahnya. Namun pada akhirnya bukan membantah kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Ya. Justru Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk memahami kebenaran al-haq, terkhusus dalam bidang akidah, dengan sebab kitab-kitab, buku-buku Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau baca. Bahkan beliau pun mensyarah Aqidah Wasithiyah ini. Syarah Muhammad Khalil Harras rahimahullah untuk Aqidah Wasithiyah ini tergolong syarah yang mutawasit, pertengahan antara syarah yang mutawal, yang panjang, ya, besar, dan syarah yang yang qasir, syarah yang pendek. Sebab faedahnya sangat banyak di dalam kitab syarah Muhammad Khalil Harras. Nah, demikian pula di sana terdapat banyak syarah, di antaranya yang dipuji oleh para ulama adalah At-Tanbihat Tsaniyah. At-Tanbihat As-Saniyah ala al-aqidah al-wasithiyah. Ini dipuji oleh para ulama, dan antara mereka adalah Syekh Fari al-Syir hafizahullah. Adapun penulis atau pensyarah aqidah wasithiyah di dalam At-Tanbihat As-Saniyah adalah Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz An-Nasir Al-Rashid. Aziz An-Nasir Al-Rashid. Demikian pula di antara syarah-syarah Aqidah Wasithiyah yang ada adalah At-Tanbihat Al-Latifah. At-Tanbihat Al-Latifah. Kalau tadi At-Tanbihat Al-Saniyah, ini At-Tanbihat Al-Latifah. yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah sang mufasir. Demikian juga di sana ada syarah yang bagus, yaitu Al-Kawashif Al-Jaliyah karya Abdul Aziz As-Salman. Al-Kawashif Al-Jaliyah yang ditulis oleh Abdul Aziz As-Salman. Demikian pula para ulama di masa ini, di antara yang mensyarahnya ya, dan mudah kita dapatkan, mudah kita jumpai, bisa menjadi rujukan dan referensi ya, syarah Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Fadil Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau menyampaikan syarah itu dalam rangkaian pelajaran Al-Wasithiyah, kemudian ditranskrip dan dikoreksi sehingga menjadi kitab. Demikian pula syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, Syarah Aqidah Wasithiyah ya, karya Syekh Shalih Al-Fauzan juga ada. Demikian juga syarah Al-Wasithiyah ya, milik Syekh Shalih Al-Syekh ya, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah milik Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ya. Terkait dengan syarah yang terakhir ini, milik Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, beliau hafizahullah mengatakan sendiri, wada'tu kulla ilmi atau wada'tu fihi kulla ilmi fil asma'i was sifat. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, wada'tu fihi ya, telah aku letakkan padanya, yakni dalam syarah Aqidah Wasithiyahku ini, kulla ilmi, seluruh ilmuku di dalam bab al-asma' wa sifat. Ya. Semua ilmuku terkait dengan bab al-asma' wa sifat telah aku letakkan di dalam kitab ini, dalam syarah ini, Syarah Aqidah Wasithiyah. Kalimat ini tentunya mendorong ya, para penuntut ilmu untuk ya, memiliki dan membaca Syarah Aqidah Wasithiyah milik Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah. Dan di sana masih banyak yang lain ya. Yeah. Syarah Aqidah Wasithiyah, setidaknya beberapa ini ya, yeah, sebagai wawasan dan sebagai referensi nanti jika dibutuhkan. Kemudian juga sebelum kita melanjutkan penjelasan terhadap kalimat-kalimat penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, yeah, perlu kita ketahui bahwa Aqidah Wasithiyah, kitab Aqidah Wasithiyah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Kitab Aqidah Wasithiyah terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa pembahasan. Ya, setidaknya secara global ada 3 pembahasan di dalam kitab Aqidah Wasithiyah ini. Yang pertama adalah akidah ammah. Bagian atau macam bahasan yang pertama adalah akidah ammah. Akidah umum. Yang dimaksud dengan akidah umum, yakni iman, rukun-rukun iman. Al-iman billah wa malaikati wa kutubih wa rusuli wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarih. Macam pembahasan yang kedua adalah masailul imamah, al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pembahasan tentang imamah. Imamah yakni kepemimpinan, imamah. Siapa yang berhak menjadi pemimpin, syarat-syarat pemimpin, imam, imam negara. Dan seputarnya. Ya, demikian juga taat kepada imam gitu maksudnya ya. Hubungan antara pemimpin suatu negara dengan rakyat, ya demikian pula sebaliknya. Ya. Demikian pula seputar amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, hasungan, dorongan, perintah, kemudian rambu-rambu dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena orang-orang khawarij menyalahi rambu-rambu dalam amar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang Khawarij menyalahi rambu-rambu amar ma'ruf nahi munkar. Demikian juga Mu'tazilah. Demikian juga yang berkaitan seputar itu. Ya, seperti pembahasan tentang para sahabat. Ya, pembahasan tentang para sahabat. Ya. Para khulafa' ar-rasyidin. Ini macam pembahasan yang kedua. Kemudian macam yang ketiga adalah pembahasan tentang akhlak. Akhlak ahli sunnah wal jamaah. Ya. Bagaimana akhlak yang semestinya, yang baik. Yang ada pada diri seorang muslim, sunni, salafi. Nah, jadi akhlak, pembahasan tentang akhlak juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab ini. Padahal kitab ini adalah kitab seputar apa? Akidah. Ya. Sebagaimana yang diminta oleh seorang dari penduduk Wasyub. Ya. Ya. Seorang dari penduduk Wasyub yang telah lewat pembahasannya. Ya. Dia meminta kepada Ibnu Taimiyah ya suatu rujukan atau pegangan, ya. Tolong dituliskan pegangan terkait dengan akidah. Ya. Jadi seputar akidah, namun Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan juga di dalamnya pembahasan tentang akhlak. Ya, mengapa seperti itu? Diterangkan oleh para ulama. Ya, seringkali pembahasan tentang akhlak tidak hanya di dalam akidah wasithiyah, dalam buku-buku akidah yang lain juga. Pembahasan tentang akhlak disebutkan. Kenapa? Karena akhlak itu sangat berkaitan dengan akidah. Akhlak itu sangat berkaitan dengan akidah. Akidah yang baik akan menumbuhkan akhlak yang baik. Dan jika akhlak seseorang itu buruk, itu menjadi indikator bahwa akidah yang ada di dalam batinnya adalah akidah yang buruk. Akidah yang salah. Yang semestinya segera diperbaiki. Itulah keterkaitan atau sebab pembahasan tentang akhlak disebutkan di dalam buku-buku akidah oleh para ulama. Kemudian kita lanjutkan penjelasan terhadap muqaddimah. Ya, pendahuluan Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam akidah wasithiyah ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengawali kitabnya dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam rangka meneladani surat-surat di dalam Al-Qur'an. Ya. Sebab semua surat di dalam Al-Qur'an diawali dengan basmalah. Itu siapa? Sebab semua surat dalam Al-Qur'an diawali dengan basmalah selain surat apa? Surat At-Taubah yang juga dinamakan dengan surat Al-Bara'ah. Ya, kenapa seperti itu? Karena surat At-Taubah atau Al-Bara'ah ya dengan surat sebelumnya itu surat Al-Anfal itu seperti satu kesatuan. Jadi seolah satu surat walaupun itu dua surat. Karena satu kesatuan dan saling berkaitan maka ya dilangsungkan antara surat setelah surat Al-Anfal berikutnya adalah surat At-Taubah tanpa basmalah. Demikian pula dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisan-tulisan, pesan-pesan, ya surat-surat yang beliau kirimkan. Demikian juga di dalam surat perjanjian, ya, ya surat perjanjian antara beliau dengan musyrikin misalkan. Diawali dengan basmalah. Demikian pula dalam rangka at-tabarruk. Dalam rangka at-tabarruk mencari berkah, keberkahan basmalah. Ya, sebab ada hadis seputar itu bahwa apa? Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar atau fa huwa aqta'. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, maka perkara itu akan ya terputus. Yani tidak akan berbarokah. Ya, tidak akan ya apa tercapai ya perkara penting itu sebagaimana yang diinginkan. Walaupun hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Ya, hadis ini ada yang riwayatnya ya sangat lemah, ada yang ya cukup lemah, intinya tidak bisa dijadikan pegangan. Hanya saja sering disebutkan oleh para ulama. Ya, wallahu a'lam. Adapun terkait dengan makna basmalah, bismillahirrahmanirrahim, telah kita pelajari bersama. Ya. Sebetulnya pembahasan tentang makna bismillahirrahmanirrahim cukup panjang dan sampai ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun, ya, pendapat yang nampak paling kuat wallahu a'lam adalah bahwa makna bismillahirrahmanirrahim adalah apa? Ya. Musta'inan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim abtadi. Ya. Dalam keadaan memohon pertolongan dengan nama-nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Abtadi, aku memulai. Jadi aku memulainya, kata kerja ini diakhirkan. Untuk memberikan makna apa? Pembatasan. Yakni hanya dalam keadaan hanya memohon pertolongan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Aku memulai. Nah, aku memulai. Ya. Kenapa kata kerjanya ini aku memulai abtadi? Ya. Agar mencakup semua pekerjaan atau perbuatan yang akan dilakukan. Memulai. Mulai apa? Makan, minum, menulis, belajar, ya, bepergian dan sebagainya. Man. Kemudian bismillah di sini ya, memohon pertolongan ya, memohon pertolongan dengan bertawassul menggunakan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala walaupun disebutkan kata mufrad ism satu nama. Tapi di dalam kaidah usul fiqih ya, isim mufrad disandarkan kepada isim ma'rifat. Ya, kata kerja tak kata benda tak tentu ya, atau apa kata kerja atau benda apa tunggal ya, dinisbatkan atau disandarkan diidhafahkan kepada kata benda tentu ya, yang tertentu, maka memberikan makna yang luas seluruh. Jadi bismillah yakni bi jami' asma'illah, dengan seluruh nama-nama Allah yang tidak mampu kita sebutkan satu persatu. Ya, aku bertawassul dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, fungsi tawassul ya untuk menegaskan, memperkuat permintaan kita kepada Allah. Ya. Dengan menyebut seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian bismillah, lafzul jalalah Allah. Ya, sebelum kita pelajari makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Kita pelajari terlebih dahulu makna lafzul jalalah Allah. Apa makna lafaz Allah? Ya. Ini juga diterangkan oleh para ulama dalam pembahasan ya, yang cukup panjang. Nah, intinya dan pendapat yang tepat adalah lafaz Allah, lafaz Allah. Ya. Itu berasal atau lafaz Allah itu merupakan isim mushtaq. Isim mushtaq. Yakni yang diambil dari kata lain. Istilahnya bukan isim jamid. Jadi bisa terfahami dengan baik bagi yang abang mempelajari sharaf, tasrif. Ambil dari kata yang lain, bukan isim jamid. Sehingga di samping itu merupakan nama Allah, juga terkandung dalamnya makna sifat. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti nama manusia. Manusia seringkali memiliki nama tapi namanya tidak memiliki makna. Ya. Dipilihkan oleh orang tuanya nama yang nampaknya bagus. Ya, bagus, indah. Ya, katakanlah keren begitu, tapi tidak mengandung makna. Ya, sehingga tidak mengandung sifat. Ya, tidak mengandung makna sifat yang ada pada orang itu. Adapun lafaz Allah, demikian juga nama-nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur dan seterusnya. Ya, di samping itu merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, juga terkandung di dalam nama makna sifat yang itu memang ada pada Allah. Paham? Lantas apa makna sifat yang terkandung di dalam lafaz Allah? Di dalam lafaz Allah. Ya. Maka perlu diketahui sebelum itu bahwa lafaz Allah diterangkan oleh para ulama berasal dari kata al-ilah. Berasal dari kata al-ilah. Berasal dari kata al-ilah. Naam. Al-ilah. Dan al-ilah pun itu juga, al-ilah itu sendiri juga satu nama dari nama-nama Allah. Sehingga seseorang boleh dinamai dengan Abdul Ilah. Ya, Abdul Ilah, hambanya al-ilah ini Allah. Naam. Dari kata al-ilah. Ya, kemudian huruf hamzah, istilahnya hamzah qata', hamzah qata', yaitu i, kan al-i, ya, al-ilah, hamzah qata', ini hamzah yang ada kepala hamzahnya itu al-i, al-ilah. Nah, hamzah qata' ini ya dihilangkan, ya mungkin karena sering digunakan disebut al-ilah, al-ilah, i-nya dihilangkan, al-i. Kemudian bertemu apa? Beberapa huruf lam. Al. Ya, lam yang pertama adalah lam pada al. Lam yang kedua adalah lam pada kata ilah. Ya, sebelumnya ada jeda antara dua lam. Al ilah. Dua L, dua lam. Kemudian i-nya dihilangkan, bertemu dua lam. Jadi, Allah. Ya. Ya kan? Jadi, dari al ilah jadi Allah. Kemudian, ya. Terjadilah tafhim. Tafhim ini menebalkan pengucapan suatu huruf. Atau menebalkan huruf dalam pengucapan. Ditebalkan. Yaitu menebalkan lafaz lam. Ya, lafaz lam. Jadi kan Allah. Ya. Kenapa ditebalkan? Dalam rangka tafhim. Dalam rangka ta'zim. Mengagungkan. Jadi ketika ditebalkan, ya, terisyaratkan padanya makna apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah, ya Allah, tebal, dibaca tebal, tafkhim. Nah itu, jadi al-ilah menjadi Allah. Ini dari segi apa? Istiqaqnya, ya, asal muasal kata ini. Adapun dari segi makna, ya, karena lafzul jalalah Allah berasal dari kata al-ilah, maka kita bahas kata al-ilah, kan begitu, ilah. Al-ilah ini berwazan al-fi'al. Ya, fi'al, ilah. Ya, berasal dari huruf-huruf asli apa? Hamzah, lam, ha. Hamzah, a, lam, la, dan ha. Kan begitu. Nah. Jadi berasal dari fi'il atau fi'ilnya adalah alaha. Itulah pendapat yang tepat, yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa ilah, ya, demikian juga lafaz Allah tentunya kan dari kata ilah. Ilah berasal dari kata kerja atau fi'il madhi. Kata kerja lampau, fi'il madhi, alaha. Ya. Dan bentuk mudhari'nya, ya. Ya, bentuk mudhari'nya kata kerja sekarang, ya. Adalah apa? Ya'lahu. Jadi dari kata alaha, ya'lahu. Alaha ya'lahu. Apa makna alaha ya'lahu? Alaha ya'lahu, ya, semakna dengan dalam bahasa Arab yang lain, abada ya'budu. Seperti yang ditunjukkan, disebutkan di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Alaha ya'lahu artinya apa? Abada ya'budu. Nah, sekarang abada artinya apa? Beribadah. Abada artinya beribadah. Abada ya'budu. Ibadah. Kan begitu. Yang dilihat huruf-huruf aslinya. Ain ba'dal. Abada ya'budu ibadatan. Ya. Itu maknanya. Yang disebutkan di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Ya. Demikian juga yang sesuai dengan Al-Quran, hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Alaha ya'lahu. Abada ya'budu. Terus gimana maksudnya? Maksudnya adalah nama Allah ilah, al-ilah, ya, maknanya adalah seputar ibadah. Tentu yang dimaksud bukan beribadah, Allah beribadah, tapi maksudnya adalah apa? Allah diibadahi. Jadi makna al-ilah yang itu juga merupakan makna lafaz Allah adalah apa? Zat yang diibadahi. Jadi makna al-ilah atau makna Allah bukan yang mencipta. Jadi lafaz Allah maknanya bukan apa? Yang mencipta. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi rezeki dan pengatur. Tapi terkait dengan lafaz ini maknanya apa sebenarnya? Maknanya adalah al-ma'bud yang diibadahi. Al-ma'luh yang diibadahi, yang disembah. Nah ini makna lafaz Allah dan al-ilah. Makna ini sesuai dengan etimologi bahasa Arab tadi, ya, di dalam kamus, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, demikian juga sesuai dengan penafsiran sahabat. Kita tahu bahwa Al-Quran itu ditafsirkan, ya, di antara sumber dan referensi tafsir terbaik, ya, adalah apa? Penjelasan para sahabat, terlebih para sahabat yang memang dikenal, ya, mumpuni, ya, memiliki keilmuan yang luas dalam bidang tafsir seperti siapa? Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan al-fiqh wa ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah. Pahamkanlah anak ini, yaitu Ibnu Abbas, waktu itu kan masih kecil ketika beliau masih hidup. Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah, pahamkanlah dia dalam urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia ta'wil. Apa ta'wil maknanya? Dulu pernah kita pelajari. Pelajaran apa waktu itu? Fiqih, ya. Ta'wil artinya apa? Beberapa makna yang dimaksud di sini adalah at-tafsir. Wa'alimhu at-tafsir. Ya. Dan tentunya terkabul. Itu adalah doa Nabi SAW. Sehingga Ibnu Abbas mumpuni dalam ilmu tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang juga disebut, dijuluki dengan turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran, mengatakan tentang makna lafaz Allah. Allah Dzul ilahiyah. Allahu dzul ilahiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Lafaz Allah artinya adalah dzul ilahiyah. Zat yang memiliki hak ilahiyah wal ubudiyah dan hak ubudiyah. Maksudnya hak untuk diibadahi, ubudiyah. Dzul ilahiyah wal ubudiyah itu dua kata maknanya sama, ilahiyah ubudiyah. Yang memiliki hak untuk diibadahi. Ala khalqi ajma'in, atas makhluk-makhluknya seluruhnya. Yani zat yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun kecuali berkewajiban untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk makhluk-makhluk yang kita istilahkan dengan benda mati, itu pun juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang tidak kita ketahui, ya mungkin caranya. Tapi kita yakin, semuanya adalah makhluk Allah yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah dan tunduk kepadanya. Ini makna lafaz Allah. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian terkait dengan makna lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa perbedaan makna dua nama ini? Ya. Kalau kesamaannya jelas berkaitan dengan apa? Sifat rahmah. Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim keduanya berkaitan dengan sifat apa? Ar-Rahmah. Merahmati. Ya. Merahmati. Apa makna Allah merahmati? Ya Allah merahmati maknanya jelas. Ar-Rahmah maknanya jelas. Di dalam bahasa Indonesia pun rahmat merahmati maknanya jelas. Ya. Ya. Dan konsekuensi, perhatikan konsekuensi dari Ar-Rahmah, sifat rahmat adalah apa? Ya, Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, memberikan ya berbagai karunia kepada hamba-hambanya. Ini konsekuensi. Ya, jadi bukan dari tafsir atau definisi dari sifat Ar-Rahmah. Ya, ini konsekuensi. Atau mungkin sebagian orang menafsirkan rahmat itu maksudnya adalah Allah berkehendak untuk berbuat baik atau memberikan kebaikan. Akhirnya mengembalikan sifat ar-rahmah kepada makna iradah, kehendak untuk memberi. Nah, itu keliru. Rahmat sifat tersendiri, iradah kehendak juga sifat tersendiri. Ya. Karena sebagian kelompok ingin menafikan sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya adalah ar-rahman dan ar-rahim, keduanya yang berkaitan dengan sifat ar-rahmah. Ya. Adapun perbedaannya diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Perbedaan makna ar-rahman dan ar-rahim diperselisihkan oleh para ulama. Bedanya apa? Ya. Nah, di antara pendapat yang ada adalah ya, bahwa ar-rahman itu mengandung makna ya sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah. Ya, yakni sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rahmah. Yaitu sifat ar-rahmah. Sehingga ar-rahman menunjukkan sifat yang ada pada diri Allah. Ya. Adapun ar-rahim, ya kita perhatikan biar terfahami perbedaannya. Adapun ar-rahim, ya nama ini ya menunjukkan ya menunjukkan keterkaitan sifat rahmah Allah dengan makhluk yang dirahmati, dengan makhluk yang dirahmati. Ya. Jadi ar-rahman menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat rahmah. Dan rahmah, rahmat, merupakan sifat Allah. Adapun ar-rahim menunjukkan bahwa Allah itu yarhamu khalqah. Allah merahmati makhluk-makhluknya. Jadi saling berkaitan memang ar-rahman dan ar-rahim. Ar-rahman menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmah pada dirinya. Rahmah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat dzatiyah yang selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim menunjukkan apa? Sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala merahmati makhluk. Merahmati makhluk. Sekali lagi, Ar-Rahman menunjukkan bahwa rahmat itu merupakan sifat yang selalu ada pada diri Allah. Adapun Ar-Rahim menunjukkan bahwa Allah itu merahmati hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Ya, berarti fi'liyah, perbuatan. Sehingga insya Allah akan dipelajari di sana ada sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sehingga yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman adalah sifat dzatiyah yang ada pada zat Allah atau diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang terkandung dalam makna di dalam apa nama Ar-Rahim apa tergolong sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti perbuatan mencipta, memberi rezeki, itu kan sifat apa sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang itu merupakan perbuatan Allah. Ya. Nah, kalau sifat dzatiyah ya yang bukan perbuatan. Ya, seperti apa? Sifat hidup. Ya, itu kan Allah Subhanahu wa taala Maha hidup ya. Sifat hidup dan sifat-sifat yang lain. Ya. Paham. Dan di sana ada pendapat yang lain. Di sana ada pendapat yang lain. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, perbedaan nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah ya, Ar-Rahman ya, menunjukkan bahwa atau menunjukkan sifat Allah yang mencakup yang mencakup seluruh makhluk. Rahmat Allah yang luas mencakup seluruh makhluk. Ya, mencakup seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim menunjukkan sifat rahmat ya tadi yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya. Yang namanya beriman. Jadi Ar-Rahman maksudnya adalah Allah merahmati. Dengan rahmat yang mencakup segala sesuatu. Ya. Orang-orang yang beriman maupun bukan. Kalau Ar-Rahim mengandung makna sifat rahmat yang khusus. Yang istimewa. Hanya untuk kaum mukminin. Tentu kan rahmat Allah terhadap kaum mukminin itu kan lebih khusus, lebih banyak. Daripada selain kaum mukminin. Nah, namun yang lebih tepat, Allahu a'lam, adalah pendapat yang pertama tadi. Ya, pendapat yang pertama tadi, Ar-Rahman mengandung makna sifat dzatiyah, ya, Ar-Rahim sifat fi'liyah. Ya, adapun penjelasannya mungkin terlalu panjang ya untuk kesempatan yang singkat ini. Ya, bisa antum lihat sendiri mungkin. Merujuk sendiri ke referensi-referensi yang tadi kita sebutkan. Demikian juga tafsir-tafsir para ulama dan yang lain juga. Kemudian penulis ya Syekhul Islam ya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan berikutnya, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله segala puji bagi Allah الذي أرسل رسوله yang telah mengutus rasulnya bil huda dengan petunjuk, dengan membawa petunjuk, ودين الحق dan dengan membawa agama yang hak, agama yang benar. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, agar dia ya memenangkannya 'ala ad-dini kulli, di atas agama seluruhnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Ya, sebagai saksi. Nah, setelah basmalah, penulis rahimahullah menyebutkan apa? Hamdalah, alhamdulillah, dan seterusnya. Karena memang ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya pentingnya mengawali kalimat-kalimat ucapan termasuk kitab, buku, tulisan dengan hamdalah. Hanya saja hadis tersebut dilemahkan oleh para ulama, bahkan dinyatakan sebagai hadis maudhu', hadis yang dipalsukan. Ya. Namun maknanya benar, sehingga seringkali disebut oleh para ulama, ya, pentingnya membaca basmalah atau menyebutkan basmalah dan hamdalah. Ya, di awal-awal kalimat ceramah, muhadharah, ya, khutbah, tulisan. Ya. Adapun hadis lemah yang dimaksud seputar hamdalah ya di awal-awal tulisan dan kalimat, kullu kalamin la yubda'u fihi bihamdillahi wassalati 'alayya fa huwa aqta' abtar mamhuqul barakah. Kullu kalam, setiap kalam ucapan, la yubda'u fihi bihamdillah, yang tidak diawali ya dengan hamdalah, bihamdillah, dengan pujian kepada Allah. Wassalati alayya, dan dengan bersalawat atasku. Tidak diawali dengan hamdalah dan salawat. Fawa aqta', maka itu adalah ucapan yang aqta', terputus. Abtar memhukul barakah. Ini kurang lebih maknanya sama. Aqta' abtar memhukul barakah. Ini hilang berkahnya. Hilang berkahnya. Naam. Nah, di kitab antum ada perbedaan? Enggak ada. Belum ada yang punya? Tulis dulu berarti. Naam. Alhamdulillah. Kemudian apa makna alhamdu? Ini alhamdulillah yang seringkali kita artikan dalam bahasa Indonesia dengan pujian, sanjungan dan semisalnya. Namun sebenarnya apa makna alhamdu? Ya, makna alhamdu. Ya, alhamdu maknanya adalah ya. As-sana'u. Ya, bil lisani wal qalbi. Ya, as-sana'. Ya, pujian dengan lisan. Pujian dengan lisan dan dengan qalbu. Jadi tidak hanya dengan lisan pujiannya, tapi juga dengan qalbu, dengan hati. Alal jamiril ikhtiyari. Atas suatu kebaikan ya, yang dilakukan. Ni'matan kana au ghairaha, baik itu berupa nikmat, ini nikmat bagi yang lain, nikmat atau selainnya. Nah, ini di antara tafsir atau definisi alhamd yang disebutkan oleh para ulama. As-sana bil lisan, pujian sanjungan dengan lisan dan dengan qalbu, tidak hanya dengan lisan tapi juga dengan qalbu. Alal jamil al-ikhtiyari. Ya, atas suatu kebaikan yang dilakukan. Sehingga orang yang misalkan dipuji, disanjung dengan sebab yang itu bukan perbuatannya, bukan pilihannya, bukan upayanya. Maka itu istilahnya bukan hamdu. Contohnya apa? Ya, orang ini apa? Cerdas. Ini pujian kan? Tapi apakah diupayakan? Atau itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Sehingga itu namanya bukan hamd. Namanya atau istilahnya adalah madh. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ya sama pujian. Begitu. Bedanya kalau alhamdu tadi. Alhamd. Itu terkait dengan suatu. Atau terkait dengan kebaikan. Keindahan yang diupayakan. Yang dia pilih. Yang dia kerjakan. Yang dilakukan. Ya. Demikian juga orang yang fisiknya kuat, misalkan dia terlahir dalam keadaan fisiknya bagus, ya, kuat, ya. Maka ketika dia dipuji dengan sebab itu, pujian tersebut ya diistilahkan dengan madah dan tidak dinamakan hamd, tidak dinamakan madah, nah, tidak dinamakan hamd namun madah. Nah. Ni'matan kana au ghairaha, baik berupa nikmat maupun selainnya. Yang dimaksud dengan nikmat yakni kebaikan yang dilakukan untuk orang lain. Ya. Ini jelas. Ya. Misalkan atas kedermawanannya, jadi kebaikannya menjadi nikmat bagi pihak lain. Au ghairaha maupun selainnya, selain nikmat. Ini kebaikan yang dia upayakan. Ya, sebagai contoh, ya fulan ya, hafalannya banyak. Ini diupayakan atau tidak? Ya, diupayakan. Berarti ini hamd. Tapi apakah itu berupa nikmat yang dirasakan bagi orang lain? Kan tidak. Ini juga tergolong hamd. Jadi yang namanya hamd, baik kebaikan yang dilakukan untuk orang lain, atau kebaikan yang sifatnya pribadi, bukan nikmat untuk orang lain. Ini hamd. Nah, ini diantara, sekali lagi diantara pengertian alhamd yang diterangkan oleh para ulama. Walaupun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, menilai bahwa definisi ini untuk alhamd ini fihi qusur, masih kurang. Ya, masih kurang. Ya, definisi yang disebutkan tadi ya, lebih tepat untuk definisi hamd, pujian kepada makhluk, memuji sama makhluk. Yes. Adapun pujian alhamd kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka apa sebab terjadinya pujian itu lebih banyak lagi. Ya. Jadi sebabnya kalau tadi kan kebaikan yang dilakukan. Kalau pujian kepada Allah atau hamd untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni atas kebaikan yang Dia berikan untuk makhluk, demikian juga perbuatan-perbuatan Allah taala, demikian juga sifat-sifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu dipuji mendapatkan hamd dengan sebab apa? Kebaikan yang Dia berikan kepada makhluk, dengan sebab perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab sifat-sifat dzatiyah tadi. Ya. Yeah. Sifat-sifat dzatiyah seperti apa? Ya, yeah, seperti al-hayah, hidup. Ya. Yeah. Al-ulu, maha tinggi, ini juga sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi. Ya. Yeah. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Naam. Dzatiyah yang lain. Ini sebabnya sangat banyak. Segala yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesempurnaan yang mana Allah berhak mendapatkan hamd atasnya. Ya, yang mana Allah berhak mendapatkan hamd atasnya. Ya. Naam. Jadi atas hikmah Allah, ma hikmah Allah, ma adil, dan seterusnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan hamd dengan sebab itu. Ya. Nah, kemudian setelah alhamd, pengertian alhamd, ya berikutnya adalah makna perkataan penulis rahimahullah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Ya, segala puji alhamd bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya. Alladzi arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya. Nah, apa makna rasul? Nah, ini terangkan oleh para ulama. Ar-rasul secara bahasa artinya adalah al-mursal, yang diutus, yang dikirim, yang diutus. Ya, berarti membawa suatu pesan, suatu tugas. Ya. Nah, adapun di dalam syariat, ya, apa makna rasul? Ya, rasul yaitu insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Nah, ini di antara pengertian rasul yang disebutkan oleh para ulama. Insan, manusia. Ya, jadi rasul yang dimaksud manusia. Zakar, laki-laki. Ya. Laki-laki. Sehingga tidak ada rasul dari kalangan perempuan. Nah. Hurun, merdeka. Yani bukan budak. Tidak mungkin ada rasul yang berasal dari ya golongan budak, hamba sahaya. Mesti semuanya orang yang merdeka. Zakarun hurun. Ya. Uhya ilahi bisyara'in. Yang diwahyukan kepadanya syariat. Ini mendapatkan wahyu berupa syariat. Ya. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, apa dalil definisi ini? Ya, dalilnya ada terkait dengan rasul itu adalah seorang insan, adalah insan, ya, manusia. Ya. Apa dalilnya? Ya, di antara dalilnya adalah firman Allah taala, "Wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwah." Dan kami jadikan hanya pada keturunan mereka berdualah an-nubuwah, kenabian itu. Ya, kenabian, kemudian ada kerasulan. Rasul itu kan lebih khusus ya daripada nabi. Setiap rasul pasti nabi. Namun tidak sebaliknya ya. Tidak setiap nabi itu adalah rasul. Bisa kita lihat di sini fi dzurriyyatihi man nubuwah, didahulukan jar majrurnya. Asalnya dari segi bahasa Arab waja'alna nubuwah fi dzurriyyatihi man. Tapi di sini waja'alna fi dzurriyyatihi man nubuwah. Dan kami jadikan pada keturunan mereka berdua an-nubuwah, kenabian. Ya. Ini hanya pada keturunan mereka berdua ya. Nah, kenabian itu. Ya, mereka berdua siapa ini? Ya, dua-duanya adalah ya manusia. Ya. Adalah manusia. Ya, bisa kita lihat lagi siapa itu yang dimaksud? Nabi siapa? Nabi Nuh dan Ibrahim atau siapa? Saya lupa itu. Mana ayatnya itu sebelumnya? Wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Kemana? Siapa yang ingat? Ya, yeah. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim ya, yeah. Benar. Wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan hanya pada keturunan mereka berdualah. Ini keturunan Ibrahim dan Nuh. An-nubuwah. Jadi tidak ada nabi dan rasul dari selain manusia. Nah. Demikian juga disebutkan dalam ayat yang lain, wa yamshuna fil aswaq. Ya. Ya, wa yamshuna fil aswaq. Para rasul itu berjalan di pasar-pasar. Maksudnya mereka adalah manusia biasa, bukan malaikat. Mereka juga berjalan di pasar-pasar. Ya. Nah, kemudian zakar laki-laki. Ya. Kenapa? Ya, karena ada dalilnya yaitu apa? Ya. Wa ma arsalna begitu? Wa ma arsalna yang qablikan rasulin, bagaimana ayatnya waktu itu? Bagaimana itu? Intinya dalam disebutkan dalamnya apa? Illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Ya. Kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Ya. Ya, min ahlil qura. Ya, dari penduduk perkotaan. Ya, bisa lihat dilihat ya ayatnya, dicari sendiri. Ya, ini beberapa dalil. Ya. Adapun terkait pengertian selanjutnya hur, merdeka, ya, diwahyukan kepadanya syariat dan seterusnya, demikian pula tentang perbedaan nabi dengan rasul. Ya, insyaallah kita ya lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ya Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.